buat Republik untuk semuanya. Juga spesial buat teman-temanku yang ada di sebelah kiri SMP Indonesia semuanya. Republik Tango bareng-bareng yuk. Nafasku terhenti kala ku teringat kepadamu, dan kala raut wajahmu perlahan-lahan hilang di mataku. Semakin